Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, al-mubasyaruna bil jannah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan bab sebelumnya. Apabila bab sebelumnya pembahasan terkait akidah al-sunnah dalam mensikapi hukum terhadap seseorang ketika dia meninggal, bagaimana rinciannya? Pertemuan terakhir tentang itu, ya. Jika seorang meninggal di atas kekafiran, atau meninggal di atas keislaman, bagaimana penjelasannya? Endaman. Rocky. Fadhal. Belum bisa jawab. Ihsan. Muslim, itu kalau takyin. Sudah, jawabannya sudah tepat, tapi lebih diperjelas lagi bahwa intinya seseorang ketika meninggal di atas keislaman, di atas keimanan, maka dia pasti masuk jannah. Seorang ketika meninggal di atas kufuran dan kesyirikan, tentunya dia masuk dalam neraka. Tetapi ketika sudah pada ini hukum secara umum, ketika pada orang per orang secara takyin, maka kita hanya bisa mengatakan tanpa menjazm, tanpa memastikan bahwa narju. Lil muhsin wa nakhaf al musti. Kita berharap tampaknya orang-orang soleh yang meninggal misalnya, kita berharap dan tampaknya kemungkinannya dia masuk jannah. Tapi orang-orang yang masuk atau melakukan dosa-dosa besar, atau kemaksiatan dan yang lainnya, kita nakhaf alal musyi, kita mengkhawatirkan dia terancam dengan sekian ancaman. Nah, ini permasalahan. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang jelas dia meninggal di atas kekufuran. Nah, di atas hukum di dunia jelas. Tapi sekarang bisakah kita kemudian mengatakan bahwa dia di neraka? Nah, ini orang per orang. Kita katakan orang kafir temani neraka. Nah, pasti. Tapi ini secara umum. Adapun sudah pada orang per orang, maka apakah bisa kita katakan seperti itu? Gimana, Pak Bambang? Ya, biasanya misalnya habis nembak perampok nih sampai mati. Ya, bisa kita katakan, oh ini neraka ini tempatnya, kafir sudah. Apalagi habis ngerampok. Nah, gimana Bambang? Abu Bian, entah ini pembahasan bukan di masjid sini ya, ketika di sana. Nah, Pak Amir sudah. Atau Abu Bian bisa? Fadhol. Atau dibantu Pak Amir. Enggak apa ya? Hah? Enggak bisa. Baik. Abu Dafa. Tidak boleh. Nah, Mahsan, barakallahu fiik. Tetap walaupun dia seorang kafir, maka ala sahih. Walaupun di sana ada yang berpendapat bahwa kita bisa mengatakan bahwa dia di neraka, seorang Yahudi atau seorang Nasara meninggal di depan kita, kita katakan dia di neraka. Ada yang berpendapat membolehkan seperti ini. Tapi ala sahih tidak boleh. Kita tidak tahu hakikat sebenarnya. Dan kita tidak ditugasi dan dibebani untuk menyatakan dan menjazm, memastikan dia di akhirat tempatnya di neraka. Ini perkara yang susah untuk kita kemudian mengetahui isi hatinya, keinginan-keinginan hati atau perbuatan-perbuatan dia di dunia yang mungkin lainnya. Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan, tidak mungkin kita untuk bisa memastikannya. Maka yang juga sudah kita bahas bahwa orang-orang yang Allah dan Rasulnya sebutkan secara nas bahwa mereka tempatnya di jannah atau di surga dan mereka tempat di neraka, maka kita pun tidak ragu untuk mengatakan bahwa Abu Lahab finna. Hah? Seperti itu ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, Fir'aun tempatnya finnar. Barang mengikut Fir'aun di tempat di neraka. Jelas. Ayat, hadis, Abu Talib. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka pembahasan kita sekarang juga yang terkait dengan al-mubasyyiruna bil jannah. Orang-orang yang Allah beri kabar gembira oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan jannah. Maka kita katakan bahwa orang-orang yang Allah dan Rasulnya sebutkan secara ta'yin dengan nama per nama, maka kita katakan dengan nama-nama tersebut bahwa mereka tempatnya di neraka. Bahwa mereka tempatnya di jannah. Qala fa ammal ladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi a'yanihim bi annahum min ahli jannah fa inna ashabal hadis yashhaduna lahum bidzalik tasdiqan minhum lir rasul sallallahu alaihi wasallam fima dzakarahu wa wa'adahu lahum fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dzalik. Wallahu ta'ala atla'a rasulahu ala ma syaa'a min ghaibihi. Kata al-Imam Sabuni rahimahullah taala, adapun orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan dari kalangan sahabatnya, bi a'yanihim, sudah ditunjuk memang nama-namanya sudah jelas, dipersaksikan bahwa mereka termasuk ahli jannah, maka ashabul hadis, ahli sunnah wal jamaah, as-salaf pun mempersaksikan orang-orang tersebut, para sahabat tersebut dengan jannah. Tasdiqan minhum lir rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pembenaran. Nah, apa-apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena sungguhnya kata Malik di sini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mempersaksikan mereka dengan jannah kecuali setelah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengetahui, mengilmui. Artinya berarti setelah menerima wahyu. Karena sungguhnya Allah telah memberikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melalui wahyinya mengkhabarkan bahwa mereka tempatnya di jannah. Nah, wa bayna dzalika fi qoulihi 'azza wa jal, 'alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atas perkara-perkara yang ghaib, perkara akhirat dan yang lainnya, termasuk perkara ghaib adalah kedudukan seorang di jannah di neraka. Maka kata Malik di sini, dalilnya yang menunjukkan yang demikian yaitu dalam surat Al-Jin, firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang ghaib dan tidak akan menunjukkan perkara ghaibnya kepada seorang kecuali yang Allah ridai dari kalangan rasul. Di sini rasul, imma rasul dari kalangan manusia ataupun rasul dari kalangan malaikat. Nah, waqad basyara sallallahu alaihi wasallam asharatan min ashabihi bil jannah fi haditsin wahid. Ini maksudnya, sungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam telah memberikan kabar gembira kepada 10 orang dari sahabatnya dengan jannah. 10 orang ini yang disebutkan dalam hadis yang sama atau dalam satu hadis. Wa illa, banyak dari sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam yang diberikan kabar gembira oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tapi dengan hadis-hadis yang lain. Yang dimaksud dengan 10 di sini adalah orang-orang yang Allah sebutkan atau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan dalam satu hadis. Wahum Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Masmu Abu Bakar. Abu Yasir. Siapa namanya Abu Bakar? Abu Qais. Ah, Muhammad Yoga. Siapa namanya Abu Bakar? Abu Miftah. Arifin. Naam, ahsan tabarakallah. Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafa. Wa Abu Quhafa ismuhu Utsman. Naam, Abdullah bin Utsman. Ini namanya Abu Bakar. Namanya orang yang paling terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling afdal, manusia terbaik di umat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sudah selayaknya bagi seorang ahli sunnah, jangankan seorang ahli sunnah, artinya seorang muslim biasa saja sudah seharusnya mengetahui minimalnya biografi singkat tentang beliau. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair. Wa Zubair ibnu Al-Awwam, ibnu Al-Awwam. Talha ibnu Ubaidillah. Wa Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'ad. Di sini Sa'ad, Sa'ad ibnu Zaid. Sa'ad inilah yang ketika Umar masih dalam kekafirannya, beliau ini yang kemudian membacakan Al-Quran di rumah saudari dari Umar, yang kemudian dengan sebab itu Allah berikan hidayah Umar masuk dalam Islam. Wa Sa'id, Sa'id bin Abi Waqqas, wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semuanya dari kalangan muhajirin. 10 orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaik dari kalangan sahabat yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam satu hadis bahwa mereka diberi khabar dengan surga ini. Nah. Qala wa kadzalika qala li Tsabit ibn Qais ibn Shammas anta min ahlil jannah. Nah, subhanallah. Ini bagaimana perasaan artinya kalau kita yang disampaikan seperti itu. Nah, bahwa mereka sahabat diberi khabar dengan kabar gembira, bukannya semakin mereka artinya tenang dan nyaman, bahkan bikin mereka semakin takut dan khawatir. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas menunjuk di antara salat mereka anta min ahli jannah. Kata disebut namanya secara terang-terangan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Nah, dalam keadaan mereka masih hidup. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah ridha terhadap mereka turun kepada mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Mereka mendengar sendiri. Nah, maka dari sini khawba wa khasir, rugi, celaka. Nah, orang-orang yang mencela para sahabat, Khawarij wa Rawafid. Nah, mereka sahabat Allah ciptakan, Allah turunkan mereka di dunia dalam rangka dengan keberadaan mereka itu orang-orang kafir ini marah dan benci. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar rahama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atsari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Coba antum bayangkan. Orang-orang yang bersama Muhammad yaitu para sahabatnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat dan Injil. Dzalika masaluhum fit Taurah wal Injil wa masaluhum fil Injil. Nah. Kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi liyujibu az-zura'a liyaghidha bihimul kuffar. Yaghidha bihimul kuffar. Nah. Agar apa? Yaghid al-kuffar. Jadi marah orang-orang kafir. Marah kepada siapa? Jengkel kepada siapa? Sahabat. Dari sini kita mengetahui secara nas orang-orang yang marah dan membenci para sahabat mereka kuffar. Binasil ayat. Liyaghidha bihimul kuffar. Au alal aqal minimalnya tasyabbuh bil kuffar. Tidak ada pilihan ketiga. Orang-orang yang membenci para sahabat imma mereka kuffar atau minimalnya paling bagusnya hum yatasyabbahuna bil kuffar. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka atau dia bagian dari kaum tersebut. Nah, sehingga alal aqal orang-orang yang membenci sahabat minimalnya mereka itu menyerupai orang-orang kufar bagian dari kufar. 5 bagian sifatnya, akhlaknya, atau ya sudah, memang mereka akhirnya menjadi orang-orang kafir. Nah, rawafid dengan lantangnya mau dikemanakan ayat-ayat yang memuji tentang para sahabat, dikemanakan hadis-hadis yang memuji tentang para sahabat, jika mereka menolak hadis yang datang dari Rasulullah SAW dengan alasan bahwa mereka kufar, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Tapi intinya memang rawafid akidahnya akidah Yahud. Intinya rawafid ini adalah kufar. Nah, malaikat Jibril pun disikat. Khalas. Rasulullah SAW pun disebutkan bahwa, atau Jibril disebutkan salah memberikan risalah kepada Muhammad ibn Abdullah, seharusnya kepada Ali ibn Abi Thalib. Akidah apa yang lebih jelek dari ini? Barakallahu fikum. Sehingga permasalahan rawafid, walaupun mereka mau berpenampilan dengan penampilan Islam, mau berpakaian dengan berpakaian Islam, al-ibrah bil haqa'iq la bil mustamayat. Kita mau mengambil patokan itu dengan hakikatnya, bukan dengan penamaan, bukan dengan penampilan dan yang lainnya. Nah, rawafid kufar, kufar. Khalas. Nah, begitu juga disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang Sabit bin Qais bin Syammas, anta min al-jannah. Antum perhatikan, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Sabit, anta min ahli jannah, engkau termasuk dari penduduk surga. Apa kata Anas? Qala Anas bin Malik, falaqad kana yamshi baina azhurina wa nahnu naqul innahu fil jannah wa min ahli jannah. Allahu akbar. Kata Anas bin Malik, sungguh Sabit bin Qais ini ada berjalan di antara kita. Nah, berjalan di antara kita sembari kita mengatakan innahu fil jannah. Artinya biasa bermuamalah. Ada di antara para sahabat berjalan dalam kondisi mereka sudah tahu bahwa ini orang termasuk penduduk surga. Luar biasa. Nah, tidak ada sama sekali suatu kaum yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan dengan seperti ini kecuali para sahabat. Tidak mengherankan banyak ayat yang menyanjung serta mencela atau menyanjung sahabat serta memperingatkan, dalil-dalil yang memperingatkan bahwa dilarang bagi kita untuk mencela para sahabat. Nah, barakallahu fikum, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام على خلافة بعد 30 سنة ثم قال أمسك خلافة أبو بكر سنتين. Setelah al-muallif al-imam as-Sabuni menjelaskan tentang bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang dijamin dengan surga, dan di situ ada isyarat bahwa kalau kita tahu kedudukannya seperti itu, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita menghormati mereka para sahabat. Secara umum kita katakan sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka tempatnya di jannah, maka kita katakan secara umum bahwa para sahabat semua di jannah. Ini ta'adduban ma'nusus. Artinya kita beradab bersama dalil. Walaupun kita orang-orang yang disebutkan dengan namanya di jannah, kita katakan dengan mana di jannah. Abu Bakar di jannah. Semua. Yang 10 orang ini. Sabit. Azwajur Rasul alaihi salatu wassalam. Bilal. Dan yang lainnya. Ukaja. Namun yang tidak disebutkan namanya, bukan berarti kemudian kita tidak, atau tidak ragu dan tidak meyakini bahwa dia di jannah. Tetapi mimbab ta'adzub. kita beradab bersama dalil. Ketika dalil tidak menyebutkan, ya maka kita dalam rangka memiliki adab bersama kalamullah, bersama wahyu, maka kita tidak katakan secara nama bahwa fulan di jannah, walaupun dia dari kalangan sahabat. Tetapi secara umum kita katakan bahwa sahabat tempatnya di jannah. Secara umum sahabat tempatnya di surga. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat satu persatunya tempat di jannah. Dan insya Allah memang seperti itu. Tapi mimbab itu tadi. Karena nas tidak ada yang menyebutkan bahwa fulan ini di jannah dengan menunjuk namanya, ya kita tidak berani untuk kemudian melebihi apa-apa yang datang dari nas. Nah, tapi secara umum kita sebutkan bahwa para sahabat tempat di jannah. Kemudian Al-Muwalli di sini ingin menjelaskan afdalus sahabah wa khilafatuhum, yang berkaitan dengan afdaliyah wal khilafah. Maka disebutkan di sini ahlus sunnah wal hadis salaf mempersaksikan dan meyakini bahwa sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah, maka yang perlu kita ketahui di sini ada dua hal yang mirip tapi berbeda. Farkun baina al-mabhats fi afdaliyyati as-sahabah wa baina khilafatihim. Terkhusus yang empat. Bedakan antara permasalahan afdaliyah, mana yang lebih utama, dengan permasalahan urutan kekhilafahan. Baik, kita sekarang bahas permasalahan mana yang lebih afdal. Ummatul Islam ajma'u ala anna Abu Bakrin afdalus sahaba alal itlaq. Ini ijma' muslimin. Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Nah, kemudian disusul dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bil ijma'. Terkait dengan apa? Terkait dengan keafdalannya, ya. Adapun antara Utsman dengan Ali, mana yang lebih afdal? Para salaf ikhtilaf, berselisih. Nah, sebagian ada yang lebih mengutamakan Utsman, dan ini jumhur para salaf. Dan sebagiannya ada yang mengutamakan Ali. Artinya Abu Bakar dan Umar selesai permasalahan, sepakat. Sekarang tinggal antara Utsman dengan Ali. Ayyuhuma afdal? Siapa yang lebih afdal? Sebagian salaf mengatakan Utsman lebih afdal dari Ali. Sebagiannya mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman. Sehingga walaupun ala sahih bahwa Utsman lebih afdal dari Ali, karena nas yang ada menunjukkan hal tersebut, tetapi permasalahan mana yang lebih afdal, seseorang dengan ini tidak bisa kemudian dikatakan mubtadi ketika mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman. La yubadda, tidak dibid'ahkan. Baik, walaupun ala sahih Utsman lebih afdal, tapi kalau permasalahannya permasalahan khilafah, setelah Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, bil ijma, barang siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak khilafah dibandingkan Utsman, maka ini sebagaimana ucapan Syekh Islam Ibn Taimiyah, huwa adal min himari ahli. Orang ini lebih sesat dari keledainya keluarganya. Ada orang yang seperti ini yubadda, kita katakan dia mubtadi. Orang yang mengatakan bahwa Ali itu lebih berhak khilafah dibandingkan Utsman, maka orang ini mubtadi. Mengapa? Karena tidak ada khilaf di antara para sahabat. Dan para salaf bahwa permasalahan khilafah Utsman lebih berhak. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang memilih Utsman. Nah, di antara orang-orang yang memilih kekhilafahan Utsman sepeninggal Umar adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Abu Bakar menjadi khilafah dengan ijma para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat akan datang bersama kita. Umar bin Khattab, Abu Bakar menunjuknya. Kemudian Umar bin Khattab meninggal memberikan isyarat kepada 6 orang yang tersisa dari kalangan Mubasyirin bil Jannah. Nah, untuk menunjuk siapa penggantinya. Dan mereka sepakat, termasuk dalamnya Ali, bahwa yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah Utsman. Seperti sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa Ali ini lebih berhak khilafah dibandingkan Utsman, bahkan lebih-lebih Umar dan Abu Bakar, maka orang ini dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Orang yang seperti ini yang dikatakan sebagai mubtadi. Bisa membedakan ya, sehingga kalau permasalahan afdal ini sempat ada khilaf yang mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman, tidak bisa dikatakan mubtadi. Tapi kalau sudah permasalahan khilafah, maka tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan bahwa urutannya seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Nah, barakallahu fikum. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ada yang masih iskal atau sudah paham semuanya? Karena ini penting ini. Jangan sampai masuk kecampur satu dengan yang lainnya. Karena permasalahan tidak sama, walaupun mirip, tapi hakikatnya tidak sama. Nah, tafadhal ya Abu Nawfal. Beda takyin antara kekufuran dan keislaman dengan neraka atau surga, beda. Nah, ketika ada seorang yang jelas meninggal di atas kekufuran, yang enggak ragu kita katakan orang ini kafir, sehingga yang itu dia dikubur di kuburannya kaum kufar, tidak boleh diwarisi, tidak boleh mewarisi dan yang lainnya. Sehingga beda masalah meninggal di atas kekufuran atau meninggal kemudian kita vonis dia di neraka. Ini dua permasalahan yang tidak sama. Nah, orang jelas dia Yahudi atau Nasrani, meninggal dalam keadaan seperti itu, ya sudah kita katakan dia Nasrani, kafir, meninggal di atas kekufuran. Tapi untuk kemudian kita akan di neraka, ini yang kita menahan, sehingga permasalahannya tidak sama. Barakallahu fiik. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.